rindumu dari hujan. Tapi aku punya lagu yang bisa mengangkatkanmu di setiap saat. Aku memang gak funky tapi bukan gembel yang hidup tanpa usaha. Tapi kalau kamu sadar yang kita butuhkan bukan